Salah satu artis penampilannya yang benar-benar sentimental, benar-benar punya karakter tersendiri. Siapa dia kalau bukan Anissa Rahma New Palapa. Selamat malam semuanya. Petra Ca, dengar malam-malam di malam ya. Yang Terima kasih.